bukan pula orang yang suka mendengar nasihat agama serta memusuhi para ulama, maka biasalah engkau na'udzubillah. Masyarakat muslimin sedang dibuat orang yang mengumumkan, tidak sedikit dari rumah tangga kaum muslimin yang belum sepenuhnya memperhatikan persoalan ini. Anak-anak mereka didorong dan dipersiapkan untuk menguasai dunia dengan ilmu pengetahuan dan teknologinya, tetapi tidak diimbangi intelektual dan imajinasinya dengan didikan agama yang memadai, sehingga muncullah orang-orang yang pintar yang jauh dari tuntunan agama dan ridha Allah Subhanahu wa taala dan berbuat dan bertindak. Al-Alama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Nasyaih Ad-Diniyah wal Wasiyah Imaniyah memaparkan beberapa hal tentang bagaimana orang tua seharusnya mendidik putra-putrinya, antara lain: yang pertama, sunnah bagi orang tua untuk menolong anak-anaknya agar berbakti, memaafkan kesalahan dan kehilangan anak-anaknya. Dengan demikian berarti mereka telah menyelamatkan anak-anaknya dari dosa dan kedurhakaan. Yang kedua, jangan sampai orang tua berdoa untuk keburukan terhadap anak-anak mereka. Yang ketiga, memberi mereka pendidikan yang baik agar mereka tumbuh dan dalam kecintaan terhadap kebaikan, mengenal kebenaran serta mengagungkan perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin sedang dipatuhi rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita semua keturunan yang soleh dan salehah, menjadikan Rasulullah dan Ahmadul Haji menjadi teladan setiap kita dalam membimbing serta membina rumah tangga muslim. Amin. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ikhlasna ulil muminin. Wabillahi